Apa buktinya? Yang pertama, kerana Imam Ahmad sendiri dalam beberapa keadaan memakai hadis yang dhaif. Maka sebab itu kita tengok Imam Ahmad, dia pakai hadis Ghailan. Yang mana Ghailan ni, ada satu seorang sahabat ni, dia Ghailan nama dia. Dia masuk Islam, dia ada beberapa orang isteri, lebih daripada 4, 9 orang. Ke 10 orang. Kan? 10 orang. Bila dia masuk Islam, Nabi suruh ambil 4 saja, yang lain cerai. Imam Ahmad pakai hadis ni, walaupun pada Imam Ahmad hadis ni dhaif. Begitu juga Imam Ahmad pakai hadis nabiq. Nabiq ni pokok bidara, sidir. Imam Ahmad, orang tanya dia, apa hukum potong pokok bidara dekat tengah-tengah padang pasir? Imam Ahmad kata, laisa fin nabiq hadisun sahih. Tidak ada pada bab larangan potong pokok bidara ni hadis yang sahih. Tak ada hadis sahih larang. Tetapi aku tak suka orang potong. Walaupun dalam isu ni Imam Ahmad dhaif kan. Sebenarnya hadisnya sahih. Tapi pada Imam Ahmad dia dhaif. Biasalah perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Imam Ahmad dia pakai hadis tu walaupun pada dia hadis tu dhaif. Dengan dua syarat. Imam Ahmad dia pakai hadis dhaif dengan dua syarat. Syarat yang pertama, hadis tu dhaif ringan, bukan dhaif berat, bukan hadis mungkar, bukan hadis matruk, bukan hadis palsu. Dia hadis dhaif ringan. Macam mana ustaz nak tahu ringan ke tak ringan? Kena timbang dulu ke macam mana? Panjang tu berat ke, pendek tu ringan ke? No. Kena tanya orang belajar hadis. Dia dhaif ringan ke dhaif berat? Orang belajar hadis boleh huraikan. Orang awam kerja dia tanya orang yang belajar agama. Yang kedua, pakai hadis dhaif dengan syarat dalam isu tersebut tidak ada hadis sahih yang lain. Kalau ada hadis sahih yang menyanggahi hadis dhaif berkenaan, Imam Ahmad akan ambil hadis sahih tersebut. Kalau tak ada langsung, dalam bab tu cuma ada hadis dhaif ringan aja, hadis sahih tak ada, Imam Ahmad ambil. Demikian mazhab Hanbali. Maka sebab tu ada sedikit perbezaan dengan Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i, dia tolak hadis mursal kecuali yang menepati beberapa syarat. Imam Ahmad pakai hadis mursal. Hadis mursal ni hadis terputus sanad. Terputus sanad dhaif lah. Imam Syafi'i dia tolak. Dia kata nak terima kena letak syarat-syarat. Cukup syarat ni baru aku terima. Dan yang terakhir, usul mazhab Hanbali, dia pakai kias. Indad darurah. Dia pakai kias. Sangat sedikit di antara empat-empat mazhab, Hanbali yang paling sikit pakai kias. Tapi dia pakai juga, cuma sikit. Bila darurat je dia pakai. Tak darurat, dia tak pakai. Maka sebab itu jangan suka kata, ah, kita kan kita ni usul empat dia, empat yang disepakati. Quran, sunnah, ijma', kias. Ada mazhab yang sikit menggunakan kias. Tapi pakai juga lah, cuma jarang lah. Nah, sebab itu kita tengok dalam bab akikah, mazhab Hanbali dia guna kias. Syarat-syarat akikah dia ambil syarat-syarat korban binatang tu kan, berapa tahun, jenis binatang, dia pakai yang korban. Sembelihan untuk orang bayar dam haji, dia guna kias. Untuk sembelihan korban dia guna kias kerana darurat. Baik, habis bab usul mazhab, saya nak pergi kepada bab berikutnya, iaitu keistimewaan mazhab Hanbali. Yang pertama, mazhab Hanbali kita boleh katakan dia sebagai mazhab yang terikat dengan nas, yang terikat dengan dalil. Di mana ada dalil, dia akan pegang. Itu keistimewaan yang pertama. Maka sebab itu kita tengok kadang-kadang dalam mazhab Hanbali ni ada dua tiga pandangan kan. Kerana mungkin Imam Ahmad dia tukar pandangan setelah dalil datang kat dia. Ada yang berkata begitu. Yang kedua, mazhab Hanbali dia jarang guna kias. Yang saya sebut tadi, kerana kias ni akal. Dia jarang guna. Yang ketiga, dia jarang bergelumang dengan fiqh iftiradi. Apa fiqh iftiradi? Fiqh jangkaan. Fiqh jangkaan ni Hanafi selalu buat. Kalau macam ni apa jadi? Kalau macam ni apa hukum? Hambali jarang. Imam Malik pun tak suka. Kalau orang tanya kalau ni, sampai Imam Malik pun tanya, kau ni orang Iraq kan? Sebab Hanafi ni Iraq. Kau ni orang Iraq kan? Dia tak suka. Kalau belum berlaku jangan tanya. Dah berlaku baru tanya. Dia tak apa suka masalah iftiradi. Masalah jangkaan yang belum berlaku. Okey? Baik. Kemudian yang keempat, Hambali juga fiqh taisir. Ada juga beberapa pandangan mazhab Hambali yang agak mudah dan ringan. Sebab kita jangan salah faham tuan-tuan, sebab kadang-kadang ada orang dia fikir Hambali ni nampak macam keras, ketat, garang. Sebab dia tengok orang Saudi garang. Saudi tu Hambali ya. Tak semestinya. Kerana ada beberapa pandangan dalam mazhab Hambali yang ringan. Contohnya macam najis dan kencing haiwan. Tai dan kencing haiwan. Hambali dia kata kalau haiwan tu daging dia halal untuk kita makan, maka tai dia dengan air kencing dia tak najis. Sebab tu kita tengok relax je orang-orang yang dekat Mekah kan. Terpijak tai burung bati dekat Masjidil Haram tu, lepas tu dia pergi solat. Dia sedar kaki dia tai. Tapi dia solat. Kerana dia menganggap itu bukan najis. Yang najis ni bila mana kita terpijak ataupun terkena air kencing. Terkena air kencing haiwan yang daging dia haram untuk kita makan. Terkena air kencing keldai. Keldai kan dagingnya haram dimakan. So kita kena basuh oleh Hambali. Ini pandangan Hambali. Ringan sikit. Begitu juga sentuhan suami isteri dan sentuhan lelaki kepada perempuan yang bukan mahram dia, sama ada isteri dia ataupun mana-mana perempuan lain tersentuh. Kan? Kita buat tawaf, kalau ikut Syafi'i batal. Sengaja ke tak sengaja ke batal. Hambali dan sebahagian ulama mazhab Maliki, mereka kata kalau tersentuh tak batal. Selagi mana tak ada syahwat. Bila ada syahwat baru batal. Hanafi, tak ada syahwat ke tak ada syahwat ke tak batal. Kerana yang batal itu hanya berjima saja. Jima pun batal. So Hambali agak pertengahan lah. Dia tak macam Hanafi, dia tak macam Syafi'i. Syafi'i agak sedikit ketat lah masalah ni. Hambali dia kata kalau tak ada syahwat tak batal. Macam mana nak tahu ada syahwat tak ada syahwat? Ha? Macam mana nak tahu ada syahwat tak ada syahwat? Dia pegang dengan talazzuz dan pegang biasa-biasa. Pegang talazzuz ni, tahu pegang talazzuz? Berlazat-lazatan. Dia pegang tu dengan penuh nafsu, perasaan. Pegang. Macam kita syok pegang. Tapi kalau pegang tu pegang Rahman, beda. Tolong ambil kunci. Abang nak pergi masjid, kita dah duduk kan. Dia pun pergi ambil kunci, dia bagi kat kita, tersentuh sikit, sentuh. Ada syahwat tak? Terus terduduk. Pasal apa abang Haji? Tak jadi pergi masjid lah. Yang tu kena ambil untuk balik lah. Tapi kalau tersentuh sikit, abang Haji pun tak ada apa, relax. Okay, tak patah. Tu Hambali dan Maliki. Ha? Kerana dalil itu berbeza. Sebab Quran kata la mastumun nisa, saling sentuh menyentuh wanita. Syafi'i dia kata sentuhlah. Sentuh batal. Hambali kata tak, saling sentuh menyentuh tu pegang lazatlah, sebab kita sentuh dia, dia sentuh kita balik. So ada lazat di situ. Hanafi kata tak, saling sentuh menyentuh tu bahasa kiasan. Dia sebenarnya jima. Kan tengok perbezaan pandangan tu kan. Tapi saya nak sebut juga lah, Itu kalau suami isteri lah, pegang tu okey lah. Tapi jangan pegang orang lain lah. Sehari bila saya kata tak batal wuduk, ha, tengok geng-geng ni. Pegang perempuan bukan mahram tak batal wuduk. Dia suruh orang-orang tu. No. Pegang perempuan yang bukan mahram, bukan isteri ni dosa. Haram. Tapi tak semestinya batal wuduk. Boleh faham? Mencuri boleh tak boleh? Tak boleh kan? Batal wuduk lah mencuri. Bila ustaz, orang tanya, ustaz, mencuri batal wuduk ustaz? Eh, mana batal wuduk? Tak termasuk dalam senarai batal wuduk. Oh, maksudnya mencuri boleh lah. Tak. Mencuri isu lain, hukum isu lain, batal tak batal isu lain. Orang salat dalam keadaan baju curi. Sah tak salat? Salat sah? Mana bolehlah curi baju orang? Dah lah isu lain, isu beza. So, kita kena faham benda tu. Dan walaupun mazhab Hanbali dia kata kalau ada lazat tu batal, ada syahwat, tapi dia kata yang bersyahwat je lah batal. Yang tak ada syahwat, tak batal lah. Yang disentuh tu kalau tak ada syahwat, tak batal lah. Yang bersyahwat saja batal. Okay? Baik. Dan yang kelima, pintu ijtihad di akhir zaman masih terbuka. Ini mazhab Hanbali. Pada kurun ke-8 hijrah, orang fukaha dah mula bincang. Bab ijtihad ni boleh tak ditutup? Sebab dah tak ada orang dah yang boleh mengisi pintu-pintu ijtihad ni. Dah tak ada dah orang yang hebat macam Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. So, kurun ke-8 dah mula bincang. Boleh ke tak tutup pintu ijtihad? Hanbali kata pintu ijtihad tidak tertutup. Walaupun sebahagian ulama' mazhab Syafi'i kata, sudah tertutup. So, sebab tu kita tengok banyak golongan mujaddid di kurun ke-8, mereka bermazhab Hanbali. Banyak juga lah. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Rajab Al-Hanbali, Ibn Abdul Hadi. Kerana mereka menganggap mereka boleh berisytihad. Baik, adakah Malaysia memakai pandangan Hanbali? Yang tuan-tuan duk syok dengan Syafi'i tu, tuan-tuan ada ambil mazhab Hanbali sikit. Ada sikit lah ambil. Sebab tu jangan kecam orang lain. Kecam diri sendiri. Kalau nak taksub mazhab sangat, kecam diri sendiri dulu. Yang pertama, isu wudu ketika tawaf haji dan umrah. Yang ni orang yang pergi kusuh haji, dah diajar siap-siap. Kalau tak ada syahwat, tak batal. Tapi saya kira sebahagian ambil Hanbali, sebahagian ambil Hanafi. Ada syahwat pun tak batal. Kita ambil Hanafi. Jima' baru batal. So kalau tawaf setakat sentuh tu, tak ada. Tak batal. Jual-beli mu'atah. Jual-beli mu'atah ni jual-beli tak sebut saya beli, saya jual. Tuan-tuan pergi dekat, nanti tengok Maidin besar kan? Pergi kat Maidin beli barang, letak barang atas kaunter, dia pun scan. Tuan-tuan bayar duit. Sepatah tak sebut saya beli. Dia pun sepatah tak sebut saya jual. Baru datang Malaysia daripada Bangla. Mana tahu nak sebut saya jual kan? Baru belajar bahasa Melayu. Sikit-sikit. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Mesti sebut saya beli, saya jual. Hanbali kata sah. Sebahagian ulama' mazhab Syafi'i bersetuju dengan pandangan mazhab Hanbali ni. Sah. So kita ambil lah mazhab Hanbali ni. Sikit. Kan? Jual beli urbun. Tahu urbun? Cengkeram tu, cengkeram. Bayar cengkeram. Bayar deposit. Beli rumah, dia minta 1,000 dulu booking kan? Kita jalan dekat pasar raya, kita tengok ada satu promotor. Ni rumah baru. Baru nak buat. So kita pun tengok, cantik. Dia kata kalau tuan berkenan, kita booking dulu. Berapa kena bayar? 1,000. Dia buka bil. Dia bagi kita receipt. Duit booking 1,000. Kalau jadi, 1,000 sebahagian daripada harga. Kalau tak jadi, 1,000 jadi apa? Ben. Ikut mazhab apa ni? Hanbali. Kalau Syafi'i, haram. Kerana makan harta orang tanpa tanpa hak. Apa hak dia nak ambil 1,000? Tapi Hambali dia guna riwayat daripada Omar, yang mana Omar nak beli tanah buat penjara. Dia janji kat tuan tanah, yang hantar wakil, bagi sebahagian daripada dirham, kalau jadi ni sebahagian pada harga, kalau tak jadi, kau ambil lah. Sebab Hambali dia pakai fatwa sahabat kan? Maka sebab itu, dia terima. So orang Melayu yang buat bayar cengkeram ni, dah keluar pada mazhab Syafi'i. Cuma sedar dengan tak? Tak sedar. Yang marah-marah dalam video tu pun, buat benda sama juga. Bayar je cengkeram kadang-kadang. Tapi bukan main lagi marahnya. Bila kena tentang orang, kena tentang diri sendiri, kita pun tak sedar, kita sudah tukar mazhab dalam beberapa isu. Sewaan sesuatu yang belum wujud, yang ni bank pakai, rumah belum siap, dah bayar duit. Betul? Rumah masih dalam pembinaan, belum siap lagi. Apostol pun dah sampai. Elok-elok je lah. Ya betul, 10 minit. Nak habis ni? Tak apa, kita buka soal jawab awal sikit lah. Rumah belum siap, kita dah bayar kan? Dia guna kaedah mazhab Hanbali lah. Al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Sewa sesuatu benda yang belum siap, tetapi sifat-sifat benda yang kita nak sewa tu sudah pun ditentukan. Berapa bilik dia, berapa keluasan dia, apa plan dia, tempat dia di mana. So kita bayar siap-siap. Sedangkan benda tu belum siap, kita dah bayar siap-siap. Bank-bank di Malaysia pakai benda ni. Tapi sekarang saya tak tahulah, dulu zaman saya belajar degree, benda ni dipakai. Al-ijarah al-mausufah fi zimmah. Ha? Sewaan sesuatu yang belum siap, tetapi dinyatakan spek dia, dinyatakan sifat-sifat dia. So guna Hambali. Maka sebab tu saya jumpa dengan satu orang tokoh dalam bank. Dia kata perbankan Islam di zaman ni, zaman moden ni, tidak ada riba, zero riba dan zero mazhab. Tak ada riba dan tidak berpegang dengan satu mazhab. Di mana kita nampak penyelesaian ada, kita akan pergi. Tak kira lah Maliki ke, Hambali ke, Syafi'i, kalau ada penyelesaian dalam satu mazhab tu, kita akan pergi. Kerana nak menyelamatkan umat daripada riba. Dan nak memudahkan urusan orang berurusan dengan bank. So kalau kita nak pegang dengan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka Islam akan jadi sempit sikit lah. Akan jadi sukar dan susah untuk orang nak beli rumah, terutamanya yang melibatkan bank-bank Islam ni. Okay? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira itulah pembentangan saya untuk malam ini. Dan saya buka pada soalan. Macam mana pengusi nak ambil dulu ke ataupun terus ya? Saya ambil soalan ataupun komentar ataupun kritikan. Tuan-tuan nak kritik saya boleh, no problem, mikrofon ada. Tolak tu atas dasar apa? Tak tahu, sebab saya perasan kat semua orang pun juga. Mungkin dia tak mampu untuk bayar beg yang penuh kan. Berbelas yang penuh, dia bayar bilang lagi. Mereka pergi ke orang tu, pulang balik. Saya tak pasti pulang tu atas dasar apa. Okay, maksudnya dia sedekah balik sebab orang tu orang miskin lah. Kalau dia memang orang miskin, tak apa. Kalau dia memang layak terima. Kalau dia tak layak terima, tak boleh lah. Sebab fidyah ni mesti dibagi kepada fuqara. Baik. Cumanya, untuk fidyah puasa ni, kalau untuk orang yang meninggal, kalau dia tinggal puasa tu sebab sakit umpamanya kan, dia belum sempat untuk qadha. Dia sebenarnya puasa ni kena qadha kan. Jadi dia belum sempat untuk qadha, maka sebenarnya tidaklah menjadi wajib bagi walinya ataupun warisnya untuk bayar untuk dia. Moga Allah mengampuni dia. Maksudnya dia sakit, lepas tu dia sihat, tapi dia tak sempat nak qadha, dia meninggal kan. Maka tidak menjadi wajib. Yang jadi wajib ni bila mana dia ada ruang untuk qadha tapi dia diabaikan, maka masa tu kita kena ambil harta pusaka dia bayar. Tapi kalau kita sebagai waris kita nak bayar kan supaya lepaskan hutang dia, itu lebih baik lah. Okay? Cuma ada riwayat dalam mazhab Hanbali yang mengatakan kalau waris dia tak ada duit untuk bayarkan fidyah dia, boleh puasa bagi pihak dia. Berdasarkan hadis, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Sesiapa yang mati dalam keadaan dia ada hutang puasa, maka waris dia boleh, wali dia boleh puasakan untuk dia. Tapi mazhab Syafi'i tak pakailah, dia kata sebab puasa ni ibadat badan, perlukan kepada dalil. Sedangkan dia kata dalil itu telah ada perbahasan yang lain lagi, dia kata. Maka dia tak terimalah. Sebahagian ulama' mazhab Hanbali, dia kata boleh puasakan. Dia kata sebab solat pun tak boleh untuk diganti kan, apatah lagi puasa, dia kata gitulah. Sama, kerana dua-duanya ibadat badan. Tapi mazhab Hanbali dia benarkan. Sebahagian pada ulama' mazhab Hanbali dia benarkan puasa. Wallahu a'lam. Pengajian hadis ataupun sebab-sebab lain. Okey, terima kasih. Benda ni menimbulkan perbahasan di kalangan ulama' yang datang kemudian. Kenapa Imam Syafi'i tak sebut kota-kota lain? Dia hanya sebut Kufiyan kana au Basriyan au Syamiyan. Sama ada hadis tu daripada Kufah ataupun hadis tu daripada Basrah ataupun hadis tu daripada Syam. Kenapa Imam Syafi'i tak sebut kota macam Hijaz? Hijaz pun ada ulama' juga. Bahkan Hijaz itu manba'ul wahyi, tempat di mana wahyu terbit. Itu di Madinah. Kenapa Imam Syafi'i tak sebut? Imam Syafi'i sebut kota-kota yang ni kerana kota-kota ni adalah tempat yang Imam Ahmad pernah bermusafir dan dia memang tumpuan dalam bidang hadis. Adapun dia tak sebut Hijaz kerana Imam Syafi'i itu sendiri telah duduk di Hijaz. Maka Imam Syafi'i itu sendiri adalah muhaddis. Dia tu ulama hadis dah. Maka dia pergi ke Hijaz, dia tahu dah hadis-hadis Hijaz. Jadi yang dia perlukan kepakaran Imam Ahmad ialah di kota-kota yang selain daripada itu. Maka sebab itu jugalah dia tak sebut Mesir. Dan Mesir juga merupakan kota kerana Imam Syafi'i juga duduk di Mesir. Maka dia ada maklumat berkenaan dengan riwayat orang-orang Mesir. Itu tafsiran sebahagian para ulama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Dan yang kedua, contoh kita memang tak tinggal untuk majoriti untuk Malaysia berdakwah dengan mazhab Syafi'i yang dalam bab-bab itu masuk tak. Jadi ada ibu tiga tadi dalam bab-bab tentang Jawi. Jadi saya sendiri pada bab Jawi pun contohnya dalam sentuhan dan hati dengan bukan kita terus berpegang dengan pendapat Imam Ghani walaupun kita masih mengikut mazhab Syafi'i. Itu macam Imam Haji masa tawaf tak dekat. Tapi bila dia balik ke Malaysia, dia terus nak berpegang dengan Okey. Okay. Pertama sekali, soalan pertama. Mazhab ni dia ada banyak pendapat dalam, dia ada banyak riwayat, dia ada banyak pendapat. Jadi tugas mujtahid mazhab menilai dan saring pandangan-pandangan dan akhirnya dia akan keluarkan pandangan yang muktamad dalam mazhab. Pandangan-pandangan yang tak dipilih sebagai pendapat muktamad itu dipanggil sebagai pendapat yang da'if dalam mazhab. Adakah pendapat yang da'if dalam mazhab boleh untuk dipegang ataupun tak boleh? Dia sebenarnya, kalau kita kata tak boleh, orang yang keluarkan pendapat yang da'if itu apa hukumnya? Itu alim juga tu. Pendapat qaffal umpamanya. Kan? Dia ni ulama besar mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat-pendapat dia yang kadang-kadang dianggap sebagai pandangan yang bukan muktamad. Tapi apa-apa, dia tu kategori ni macam mana? Yang alim kan? Yang alim. Bila kita sebut pendapat yang muktamad, maksudnya pendapat yang telah disaring, yang mewakili mazhab Syafi'i. Tetapi bukanlah bermakna pendapat yang da'if itu batil, tak semestinya. Dia adalah satu pandangan yang pada penilaian ulama mazhab Syafi'i, da'if. Tetapi pendapat yang da'if dalam mazhab Syafi'i tidak semestinya da'if pada mazhab yang lain. Contohnya tadilah macam khutbah tadi kan. Bercakap ketika mana berkhutbah. Buat satu benda yang tak ada kaitan dengan khutbah. Sehingga boleh lalaikan kita, distract kita daripada benda-benda mendengar khutbah. Kan? Pada mazhab Syafi'i yang jadi pendapat yang baru, makruh. Sebab apa makruh? Sebab dia kata ada hadis yang larang. Iza qulta li akhika wal imam yakhutub yaumal jumu'ah. Sorry, iza qulta li akhika yaumal jumu'ah wal imam yakhutub ansit faqad laghaut. Apabila kamu menyebut kepada saudaramu pada hari Jumaat imam sedang berkhutbah, kamu kata kat dia diam, maka kamu telah mensia-siakan pahala Jumaat kamu. Itu larangan. Tapi larangan ni boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Mazhab yang lama dalam mazhab Syafi'i yang qadim, dia kata haram. Tapi yang baru, dia kata makruh. Pasal apa dia kata makruh? Kerana dia kata ada hadis yang sahih, seorang Arab Badui datang jumpa Nabi waktu Nabi sedang berkhutbah. Dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Dia kata, ya Rasulullah, harta telah menjadi binasa, jalan-jalan telah terputus, udu'allaha yusqina. Doa kepada Allah supaya Allah bagi hujan. Maka Nabi pun angkat tangan. Allahumma aghisna, ya Allah berikan kami hujan. Hujan turun seminggu, tak berhenti, minggu depan dia datang balik. Dia kata, ya Rasulullah, hujan banyak sangat, binatang mati juga. Semua jadi banjir habis. Tolong alihkan hujan. Nabi kata, Allahumma alaina wa la alaina. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami. Jangan turun atas kami. Allahumma ala dhirab wal akam wa manabia wa butunil audiyah wa manabitu syajar. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami. Jangan turun atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di atas bukit kecil, atas bukit besar, di tempat, di lembah-lembah bukit dan juga di tempat pokok tumbuh. So, dia bercakap dengan Nabi waktu Nabi sedang berkhutbah. Maka Imam Syafi'i kata, Nabi tak larang. Nabi layan dia. Maka larangan awal tadi pada mazhab Syafi'i, dia kata, oh, larangan ni makruh je lah. Kalau tak boleh cakap, Nabi akan cakap ke dia? Eh, mana boleh cakap? Sebab Nabi tak boleh diam dalam perkara yang haram. Maka dia guna kaedah, ni dalil yang mengatakan makruh. Tapi mazhab yang lain, walaupun mazhab pandangan yang lama dalam mazhab Syafi'i kata haram, dan pendapat tu lemah, bukan pandangan yang baru, tapi mazhab majoriti ambil mazhab pandangan tu. Selari, pandangan yang lama selari dengan majoriti. Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengatakan haram. Kenapa kata haram? Sebab larangan jelas. Habis itu yang Badui itu pergi bercakap. Yang badui itu bercakap, dia bercakap dengan khatib. Kerana ada keperluan. So dia kata, haram tu umum, dikecualikan sikit je. Apa dia? Cakap dengan imam bila ada keperluan. Maka cara mereka nak harmonikan percanggahan dalil tu, berbeza. Tapi adakah pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i dikira batil dalam isu ni? Dah. Mazhab lain, majoriti terima. Okey? Maka kita kena ingat yang tu. Bukan pandangan yang dhaif dalam mazhab batil. Tak semestinya. Kadang-kadang pandangan yang dhaif dalam mazhab, mazhab lain ambil. Tapi pandangan yang dhaif dalam mazhab tidak boleh mewakili mazhab. Tak boleh kata mazhab Syafi'i kata macam ni. Sedangkan dia bukan pandangan yang muktamad. Kita boleh kata ba'du syafi'iyah qal. Ni sebahagian daripada ulama' syafi'i yang cakap macam ni. Tak boleh kata mazhab syafi'i yang kata. Tak boleh. Okey? Pendapat yang, soalan yang kedua berkenaan dengan apa tadi? Saya lupa. Okey. Tuan-tuan, saya selalu sangat dengar perkataan tu. Kita kat Malaysia ni bermazhab syafi'i. Saya ditanya banyak soalan tu. Kita kat Malaysia mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak jadi orang yang bermazhab Syafi'i? Adakah dengan isi borang bayar yuran? Ataupun goris dah menang atas dai, lahir-lahir goris. Oh Syafi'i, sana. Ataupun automatik, default. Lahir kat Malaysia tu Syafi'i. Ataupun dengan belajar kitab Syafi'i. Dah semestinya dengan belajar kitab Syafi'i. Maksudnya belajar fiqh Syafi'i, maka dia jadi Syafi'i. Kalau dia memilih untuk ikut kitab Syafi'i tu. Sebab kalau kita nak kata setakat belajar tak jadi lagi. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, dia tak jadi Maliki. Dia belajar tapi dia tak pilih untuk jadi. Dia tak pilih untuk ikut. Maka kita jadi Syafi'i bila mana kita belajar dan kita pilih untuk ikut. Macam mana kita nak tahu orang lain dia belajar di masjid tapi dalam masa yang sama dia ada ustaz dia sendiri yang Hambali dan dia memilih untuk jadi Hambali. Salah tak untuk diamalkan Hambali di Malaysia? Tak salah kan? Maka tak salah. Baik. Dan kalau orang tu tak belajar langsung kitab Syafi'i, tak belajar langsung Hambali, dia tahu ada masalah, dia tanya ustaz. Dia tak tanya pun, ustaz, minta maaf, ustaz ni mazhab apa? Saya Hanafi. Hanafi, goodbye. Saya nak tanya orang lain. Dia tak tanya. Dia nampak orang tu mengajar kat masjid, dia datang, ustaz, saya nak tanya satu soalan. Macam Haji tanyalah kan? Haji tak tanya saya mazhab apa kan? Terus tanya aja. Saya bagi jawapan. Dia rasa macam, tak puas hati dengan jawapan ustaz ni. So dia beritanya ustaz lain. Ustaz tu bagi jawapan yang lain. So dia puas hati. Dia ikut ustaz tu. Tanpa dia tanya, ustaz ni mazhab apa? Betul? Adakah majoriti orang Malaysia, nombor dua ni ke nombor satu? Yang nombor satu tadi yang belajar mazhab Syafi'i, belajar kitab Syafi'i. Majoriti orang Malaysia ni yang mana? Nombor dua. Hak nombor dua. Yang tu dia tak ada mazhab. Dia tak ada mazhab. Demikian yang disebut oleh Syekh Muhammad Abu Zahra. Demikian yang disebut oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dia kata, al-awam la mazhab lahu walau tamazhab bihi. Orang awam ni tak ada mazhab walaupun dia perasan dia ada mazhab. Ibn Qayyim kata apa? Ibn Qayyim kata, mana orang awam boleh kata dia bermazhab dengan nahu sekian-sekian. Dia mana boleh kata saya bermazhab nahu, mazhab Basrah. Dia orang awam. Tak mengaji apa? Tanya orang, lepas tu tak tanya dalil apa semua. Bahkan ada ustaz, orang tanya dalil kat dia, dia marah orang tu. Ustaz kata orang awam nak tahu dalil. Ustaz pun marah orang tanya dalil. Mana orang awam nak tanya? Maka dia mengikut mazhab mufti dia. Mufti ni bukan semesti mufti negeri. Mufti di zaman Nabi ialah mufti orang yang memberi panduan. Tu mufti. Al-muwaqqi' anillah, orang yang memberi hukum daripada Allah. Maka itulah mufti. So kalau ikut zaman sahabat, Ibnu Umar, Aisyah ni semua mufti. Sebab orang tanya dia hukum. Saya, orang yang mengaji dengan saya, kira sayalah mufti dia. Tuan-tuan ada ustaz tuan-tuan, perempuan ada ustaz perempuan. Itulah muftinya. So itulah mazhab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi mengaji dengan ustaz yang balik daripada Madinah, Hambali lah tuan-tuan. Kalau ngaji dengan ustaz yang balik daripada Pakistan, Hanafi lah tuan-tuan. Kalau balik daripada Jordan, mungkin Syafi'i, mungkin Hambali. Sebab Syafi'i, Jordan ni dia campur sikit. Kan? Kalau Mesir pun samalah. Mungkin ada Syafi'i, mungkin ada Hambali, dia campur sikit. Kalau balik daripada Maghribi, Maliki lah dia. Kalau dia memilih untuk ikut Maliki. Cumanya, kalau satu orang, dia mengaji dengan seorang ustaz. Ustaz tu dia hurai lebih sikit. Dia kata dalam masya-Allah ni tuan-tuan, ulama' berbeza pendapat. Mazhab pertama kata sekian, mazhab kedua kata sekian, mazhab ketiga kata sekian. Dalil bagi setiap mazhab ni 1, 2, 3, 4. Dan pada pandangan saya dan penilaian saya, mazhab yang tepat dalam isu ini ialah mazhab ini. Dia dengar, dia kata, betul eh? Setuju dengan benda yang ustaz ni. Dia pergi dengar pula ustaz lain kata. Huraian ustaz lain tu tak sama dengan ustaz pertama yang dia dengar. Tapi dia lebih yakin dengan huraian ustaz yang pertama. Tak salah untuk dia ikut. Kerana tak ada dalam riwayat orang yang belajar dengan Imam Malik macam Imam Syafi'i. Imam Malik tak pernah kata, hang belajar dengan aku, sekali pun hang tak boleh keluar daripada pandangan aku. Bahkan orang yang lebih hebat daripada Imam Malik, Abu Bakar, Umar, Uthman, orang yang belajar dengan mereka, tidak pernah mereka sebut, dah belajar dengan aku, jangan pergi tanya Umar. Dah belajar dengan Umar, jangan pergi tanya Ibnu Mas'ud. Tak ada. Orang awam tugasnya bertanya orang-orang alim, bertanya ahli-ahli ilmu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Bila kita setuju dengan penilaian, puas hati dengan penilaian tu, kita rasa inilah pandangan yang menyelamatkan saya dan agama saya, kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Tak kisahlah kita berada di Mekah ke, kita balik pada Mekah ke, kita setuju dah penilaian tu, kita boleh amal. Kerana Tuhan di Mekah dengan Tuhan di sini sama je. Okey? Boleh? Ada lagi?